Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah, alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-19 dari bulan Jumadal Akhirah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 12 Februari 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas apa yang dinukilkan oleh A'immatus Salaf berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan. Itulah negeri akhirat yang telah kami persiapkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan 'uluwan, yang tidak memiliki keinginan sebagai orang yang berkedudukan tinggi, fil ard, di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala fasadan, dan orang yang tidak menginginkan kerusakan di bumi Allah Jalla wa Ala. Maka dua jenis golongan orang ini, yang pertama mereka yang tidak menginginkan kemuliaan, mereka yang tidak menginginkan hal yang lebih tinggi daripada saudaranya sesama muslimin, dan golongan orang yang kedua adalah yang tidak menginginkan kerusakan, tertumpahnya darah demi Allah Jalla wa Ala. Mereka adalah dua golongan yang dijamin dengan al-jannah, dijamin dengan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan penjelasan dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis beliau yang sempat kita bacakan kemarin, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam tatkala beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, belum sempurna keimanan salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai benar-benar ia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia mencintai kebaikan tersebut ada pada dirinya sendiri. Maka ini harus mendobrak sifat dasar seorang muslim, harus dilawan tabiat dasar seorang muslim yang tabiat dasar mereka adalah menginginkan sesuatu yang lebih daripada orang lain, at-takabbur wal-i'tila, senang apabila dia lebih daripada orang lain, senang apabila dia lebih kaya daripada orang lain, senang apabila dia lebih lapang rezekinya daripada orang lain, dan yang seterusnya. Maka disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah di dalam tafsir ayat yang kita sebutkan tadi, tilkad darul akhiratu ila akhiril ayah, huwa alla yuhibba ayakuna na'lahu khairan min na'li ghairihi wala thawbahu khairan min thawbi ghairihi. Maksud dari ayat tersebut, dari golongan yang pertama, yang mereka tidak menginginkan sesuatu yang lebih daripada orang lain, dia tidak ingin menjadi seorang hamba yang lebih tinggi daripada orang lain. Allah yuhibba ayyakuna na'lahu khairan min na'li ghairihi. Dia tidak ingin apabila sendal yang ia kenakan lebih bagus daripada sendalnya orang lain. Wala thawbahu khairan min thawbi ghairihi. Dan dia juga tidak ingin apabila pakaian yang dia kenakan lebih baik daripada pakaian orang lain. Ini kembali kepada niyatur rajul. Kembali kepada niat seseorang. Apabila seseorang ternyata memakai sendal yang lebih baik daripada orang lain tanpa niat takabbur, tanpa niat ingin lebih tinggi daripada saudaranya sesama muslim, tanpa ingin disebut sebagai orang yang lebih mulia, lebih kaya daripada saudaranya sesama muslim, maka ini tidak mengapa. Karena ini merupakan satu hal yang dituntut dalam syariat. Ketika seseorang memakai sendal, memakai pakaian yang baik. Yang menjadi muskilah, yang menjadi permasalahan adalah ketika dia memiliki sifat uluwan. Dia ingin menyaingi. Sebelumnya dia melihat bahwa sendal temannya adalah merek Fulaniyah. Maka dia cari ke toko sepatu, toko sendal, dia harus mencari sendal yang lebih baik dari merek temannya tersebut. Ini yang bermasalah. Tapi kalau ternyata dia pakai sendal yang kebetulan, memakai sendal yang kebetulan lebih bagus daripada temannya tanpa ada unsur at-ta'alu wal istikbar, kesombongan, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Disebutkan dalam pernyataannya Al-Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah, ketika beliau mensyarah, ketika beliau menjelaskan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah, bahwa uluwan, sikap ingin lebih tinggi daripada orang lain ketika dia ingin menyaingi temannya dalam berpakaian dan dalam mengenakan sendal alas kaki. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir alaihi rahmatullah, innar rajula, menukilkan ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, la yu'jibuhu min shiraki na'lihi ay yakuna ajwada min shiraki na'li sahibihi. Ketika seseorang ingin menyaingi sendal yang dikenakan oleh temannya, dia lihat temannya memakai sendal, dia ingin mencari sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih bagus, lebih bermerek dari temannya tersebut, maka khawatir, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, dia akan masuk ke dalam firman Allah, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan. Itulah negeri akhirat, al-jannah, yang kami telah persiapkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan sesuatu yang lebih tinggi daripada saudaranya. Itu syahid ayatnya. Maka Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah mengatakan, wa hadza mahmulun ala ma idza arada bidzalika al-fakhr wat tatawul ala ghairihi. Maknanya adalah apabila seorang tadi menyaingi alas kaki, menyaingi sendal temannya, pakaian temannya, dan yang dia inginkan adalah al-fakhr wat tatawul. Dia ingin berbangga dengan hal tersebut, dia ingin lebih mulia daripada temannya tadi. Fa inna dzalika madzmumun. Maka sifat yang demikian adalah sifat yang sangat tercela, kama tsabata fi sahihi Muslimin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana yang ternukil dalam sahih al-Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, innahu uhiya ilayya an tawadhu. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku agar kalian senantiasa merendahkan diri-diri kalian, bertawadu' di tengah-tengah kaum muslimin. Hatta la yafqaru ahadun ala ahadin. Maka tidak boleh seorang berbangga di hadapan saudaranya yang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin. Tidak boleh seorang memamerkan sesuatu yang ada di hadapannya kehadapan orang lain. Wa amma, ini yang kedua, jenis golongan yang kedua. Wa amma idza ahabba dzalika li mujarradit tajammuli fa hadza la ba'sa bihi. Adapun apabila dia memakai sandal yang baik, memakai pakaian yang baik hanya untuk at-tajammul, murni niatnya untuk at-tajammul, memperhias diri. Adapun jenis yang kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah, wa amma idza ahabba dzalika li mujarradit tajammul, murni dia mengenakan pakaian yang baik, sandal yang baik untuk memperhias dirinya, fahadza la ba'sa bihi, maka ini tidak mengapa. Jadi dibedakan antara dua niat. Niat yang pertama untuk al-fakhr wa tatawul. Yang pertama dia ingin betul-betul menyaingi si fulan. Saya ingin menyaingi si fulan. Saya ingin menyaingi si A, si B. Maka ini masuk ke dalam ayat tersebut. Enggak akan dia disiapkan jannah Allah wal iyadz billah. Tapi kalau niatnya yang kedua, mau orang pakai pakaian yang lebih baik dari dia, mau orang memakai pakaian yang lebih hina dari dia, dia enggak ada urusan. Dia ingin memperindah, memperhias dirinya, at-tajammul. Dia lihat kepada dirinya sendiri tanpa perlu melihat kepada orang lain, bersaingan dengan orang-orang lain. Fa hadza la ba'sa bihi, ini tidak mengapa, kata beliau. Faqad thabata fi sahihi Muslimin aidan, dan telah datang riwayat ini dalam sahih Al-Imam Muslim, anna rajulan qal, bahwasanya ada seorang yang menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhibbu ayyakuna ridai hasanan, wahai Rasulullah, aku ingin pakaianku itu bagus, wa na'li hasanatan, dan aku pun suka apabila memakai sendal-sendal yang bagus, afa minal kibri dhalik, apakah hal tersebut bahagian dari sifat al-kibr, sifat kesombongan, berbangga di hadapan makhluk Allah, di hadapan hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, la, tidak termasuk. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha indah, yuhibbul jamal, dan Allah Jalla wa'ala adalah zat yang menyukai keindahan. Apalagi at-tajammul, memperhias diri yang dilakukan oleh seorang muslim, dia kerjakan ketika dia akan menuju masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, wahai anak cucu Adam, ambillah, gunakanlah, pakailah pakaian-pakaian terbaik kalian ketika kalian akan menuju masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita disunnahkan untuk memakai pakaian yang terbaik, bukan hanya di hari Jumat, akan tetapi di sholat-sholat wajib kita ketika kita akan menghadap Allah dalam bermunajat, dalam mengerjakan sholat-sholat wajib yang Allah bebankan kepada kita. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian pembahasan dari hadis ini pula disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab alaihi rahmatullah, yang berkaitan dengan fadilah, keutamaan yang diinginkan oleh seorang hamba, yang mana keutamaan tersebut tidak dimiliki oleh hamba yang lain, dan dia mengejar keutamaan tadi, dan keutamaan ini sangat erat kaitannya dengan ukhrawiyah, perkara-perkara akhirat, bukan dalam perkara duniawi. Bukan dia memiliki niat agar lebih tinggi jabatannya dari si fulan, agar dia lebih dianggap daripada si fulan, agar dia lebih kaya daripada si Allah, dan yang seterusnya. Bukan ini yang dimaksudkan. Ucapan Al-Hafidz Ibnu Rajab yang akan kita nukilkan berkaitan dengan perkara amalan-amalan soleh. Beliau mengatakan, fa in hasala li ahadin fadilatan, apabila ada seseorang yang mendapat satu kemuliaan, apabila ada seseorang yang mendapat satu kemuliaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, khassasahullahu ta'ala biha an ghairihi, yang mana Allah jalla wa'ala hanya memberikan kepada orang tersebut dan tidak kepada yang lainnya. Keutamaan, kemuliaan hanya diberikan kepada satu, dua, tiga orang hamba Allah Jalla wa'ala. Orang-orang yang di sekitarnya tidak mendapatkan, tidak memiliki keutamaan tersebut. Fa'akhbaro biha, kemudian orang yang memiliki kemuliaan tadi, dia seorang diri, kanan kirinya, orang-orang di sekitarnya, komunitasnya tidak memiliki hal tersebut, kemuliaan tadi. Maka satu orang tersebut, akhbaro biha ala wajhi syukri, dia sampaikan kepada orang lain, walhamdulillah saya mendapatkan keutamaan demikian dan demikian. Misalkan saya memiliki keutamaan berupa kesehatan, saya memiliki keutamaan berupa ilmu dan yang seterusnya, dari keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang tersebut, tidak pada orang lain. Akan tetapi syaratnya, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, dia menyampaikan hal tersebut ala wajhi syukri, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam rangka mengamalkan firman Allah Jalla wa'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Jalla wa'ala, karunia-karunia Allah Jalla wa'ala di tengah-tengah kalian, fahaddits, maka sampaikanlah. Walhamdulillah saya mendapatkan anak-anak yang soleh, walhamdulillah saya mendapatkan keturunan, dan yang seterusnya. Ala wajhi syukri, benar-benar niatnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la ala wajhil fakhri, tujuannya bukan untuk berbangga. Kalau tujuan yang kedua, tercela dia, karena dia telah memiliki sifatul kibr. Tapi kalau tujuan yang pertama dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mulia dia. Maka sebenarnya ini adalah hal yang sangat tipis sekali pada niat seorang hamba. Maka hati-hati, bisa jadi dia memiliki niat untuk berbangga, tapi dalih yang ada di dalam lisannya, yang dikeluarkan lisannya, ini saya dalam rangka bersyukur. Tapi hati-hati, dia diberikan waswasa oleh syaitan. Ayo sampaikan keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan, karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Saya hafal 30 juz, saya hafal Kutubus Sittah, saya selesai Al-Quran pada usia 6 tahun, dan yang seterusnya. Keluarga saya semuanya salihin, tidak ada al-fujjar, tidak ada yang bermaksiat, dan yang seterusnya. Kalau dia menyampaikan hal tersebut dalam rangka bersyukur kepada Allah, ini masih ada celah, diperbolehkan dalam syariat. Tapi kalau hal ini dilakukan dalam rangka berbangga, maka tidak diperbolehkan, bahkan sangat tercela. Apa yang bisa menentukan? Yang bisa menentukan niat seseorang. Innamal a'malu binniyat. Apa yang dia kerjakan dalam mentahadduts, menyampaikan nikmat Allah kepada dirinya, kembali kepada niatnya. Kalau niatnya sombong, maka dia masuk kepada orang-orang yang dicela oleh Allah Jalla wa ala. Kana hasanan, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, itu adalah hal yang baik. Kalau dia menyampaikan satu keutamaan, satu kemuliaan, apapun bentuknya, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan orang-orang yang di sekelilingnya, orang-orang yang berada di sekitarnya tidak mendapatkan kemuliaan tersebut. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kenapa hal ini diperbolehkan? Karena panutan kita, qudwatun hasanah yang ada di sisi kita, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengatakan, ana sayyid waladi adam wala fakhr, wa ana awwalu syafi'in wala fakhr. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyid waladi Adam, pemimpin anak cucu Adam. Karena memang beliau nanti akan memimpin kita di syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan masuk ke dalam al-jannah kecuali beliau telah mengetuk pintu surga, diizinkan masuk oleh penjaga pintu al-jannah, baru kita masuk di belakang rombongan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ana sayyid waladi Adam wala fakhr, ditekankan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, hal ini aku sebutkan bukan dalam rangka berbangga. Kemudian yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa anna awwalu syafi'in, dan aku adalah seorang yang pertama akan memberikan syafaat kepada umatku, wala fakhr, dan bukan aku sebutkan dalam rangka berbangga. Jadi benar-benar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan hal ini syakiran lillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah wa qala Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengatakan, "Lau a'lama ahadan a'lamu bi kitabillahi minni tablughuhul ibil la ataituhu." Ini juga ucapan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah yang seakan-akan menunjukkan beliau ini seorang yang mutakabbir, beliau ini seorang yang sombong, seakan-akan. Tapi niat-niat para sahabat enggak perlu kita tanya. Mereka ahlul jannah. Mereka orang yang sudah dijamin oleh Allah Jalla wa'ala sebagai penduduk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai ada terbetik di benak-benak kita, di tengah-tengah kita bahwa Abdullah bin Mas'ud kenapa sombong. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Lau a'lamu ahadan, kalau aku mengetahui seseorang, a'lamu bi kitabillahi minni, dia lebih berilmu tentang Al-Quranul Karim daripada diriku, tablughul ibil, dan aku bisa sampai kepada tempatnya dengan mengendarai onta yang aku miliki, la ataituhu, aku akan datangi dia. Tapi ternyata dari sejarah kehidupan Abdullah bin Mas'ud, beliau tidak pernah mendatangi sahabat siapapun yang lebih tinggi ilmu Al-Qur'annya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merekomendasi ilmu kitabillah, ilmu Al-Qur'an yang ada di sisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda. Kalau seandainya ada yang lebih berilmu tentang Al-Qur'an daripada diriku, aku akan datangi dia. Seakan-akan sombong. Seakan-akan berbangga. Tapi ini mengajarkan kepada kita, hal ini boleh dilakukan dalam rangka syakiran lillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada keutamaan ini yang dia dapatkan, ada keutamaan itu yang dia dapatkan, bersyukur, benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, kita diajarkan dalam syariat untuk senantiasa memiliki sikap husnudzon, berbaik sangka. Berbeda dengan apabila seorang menyampaikan keutamaan-keutamaan tadi dengan sekian banyak qara'in, dengan sekian banyak qarinah, tanda-tanda bahwa dia memang menyampaikannya ala wajhi tafakhur. Dia menyampaikannya ala wajhi al-kibr, at-tatawul, ingin berbangga, ingin dianggap, ingin. Kalau ada qarinah yang mengarah ke sana, maka hukum yang kita berikan berdasar. Karena qarinah ini, qarinah ini, qarinah ini. Contohnya, ada seorang yang mengatakan bahwa dia adalah seorang yang paling alim di negeri Yaman. Paling alim di negeri Yaman. Kalau seandainya ucapan ini syakiran lillah, falahadzalik. Kalimat tersebut, ucapan tersebut silahkan untuk diucapkan. Kalau dalam keadaan niatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi qarinah menunjukkan hal yang berbeda dengan itu. Ternyata qarinah yang ada ketika orang tersebut mendapatkan sebuah nasihat dari orang yang memang lebih alim, tapi bukan di negeri Yaman. Orang yang lebih alim itu ternyata di negeri Arab Saudi, lebih khusus di kota Mekah, awil Madinah. Diberikan nasihat dia, jangan kamu lakukan hal itu, ini salah, ini keliru. Dinasihati. Hubban fillah, dalam rangka mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata nasihat ulama Al-Hijaz, ulama Mekah wal Madinah, ditolak mentah-mentah oleh dia. Siapa dia? Dia enggak tahu tentang keadaan saya. Ahlul baladi adra bima fiha. Orang yang berada di daerahnya, orang yang berada di negaranya lebih paham tentang kondisi negaranya, kondisi daerahnya. Nah, ini kan nampak. Karena apa? Karena orang yang mutawadhi', orang yang rendah dirinya dan menyampaikan karunia demi karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ala wajhi syukri, benar-benar dia bersyukur kepada Allah, ada satu kritikan akan diterima oleh dia. Jazakallahu khair. Terima kasih faedahnya. Jazakallahu khair. Terima kasih nasihatnya dan yang seterusnya karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kisah yang ada di sisi beliau, alaihi salatu wassalam, beliau bukanlah orang yang anti kritik. Beliau bukan orang yang tidak bisa dinasehati, diberikan masukan, diberikan pandangan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan sebuah masukan, ketika mendapatkan sebuah pertimbangan dari sekian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, bergegas dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak contohnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lupa mengerjakan salat duhur, atau dalam riwayat yang lain salatul asr, hanya dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 rakaat. Aku siratis shalah, apakah dikoser, sudah diringkas salat-salat yang ada wahai Rasulullah? Lupa Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dilanjutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau bukan, ah, kalian enggak tahu apa-apa, apa yang saya lakukan ini pokoknya benar. Yang kalian lihat kalau saya meminum ini adalah khamar wal iyadz billah, ini susu sebenarnya. Kalau ini sudah berlebihan. Nabi alaihi salatu wasallam diberikan masukan oleh para sahabat beliau. Wahai Rasulullah, seandainya ketika beliau hijrah di kota Al-Madinah, tepatnya pada tahun ke-6 Hijriyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang haris, sangat bersemangat untuk mendakwahkan Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat-sahabat beliau, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, untuk menulis surat, tulis surat kepada Raja Najasyi, As-Hamah, tulis surat kepada Raja Rum, tulis surat kepada Kaisar, dan yang seterusnya, Kisra, tulis kepada kerajaan-kerajaan yang berada di luar bangsa Arab, dakwahi mereka agar masuk ke dalam Al-Islam. Beberapa orang sahabat memberikan masukan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, wahai Rasulullah, kerajaan-kerajaan tersebut tidak akan menerima surat yang datang kepada mereka kecuali mereka tahu surat ini adalah surat yang formal, surat yang resmi. Apa tanda surat tersebut resmi? Ada khatam, ada stempel dari sang pengirim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam bergegas untuk membuat sebuah cincin. Seperti yang kita tahu, cincin Nabi alaihi salatu wasallam terbuat dari bahan perak yang di dalamnya terukir Muhammadun Rasulullah. 3 baris ke atas, Muhammadun Rasulullah. Tujuannya apa? Dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan khatam, stempel pada surat-surat yang ditulis oleh para sahabat untuk mendakwahi kerajaan-kerajaan di luar bangsa Arab tersebut masuk ke dalam Islam. Ini surat formal. Dari siapa? Dari utusannya Allah Subhanahu wa taala, dari Muhammad Rasulullah. Mana buktinya? Ini stempel beliau. Tahun ke-6 Hijriyah. Yang sebelumnya tahun ke-5, tahun ke-4 atau mungkin sebelum hijrah berada di kota Mekah Al-Mukarramah, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pakai cincin. Untuk apa beliau pakai cincin? Ada hajat, ada kebutuhan untuk memformalkan risalah, surat yang dikirim kepada raja-raja tersebut, baru beliau mengenakan cincin. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang anti kritik. Enggak perlu kita formal-formalan, tulis surat mereka terima-terima, enggak terima oh sudah. Mereka yang akan merasakan neraka, mereka yang akan kufur kepada Allah, wal iyadz billah. Bukan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima nasihat demi nasihat. Ini Nabi alaihi salatu wasallam. Lantas kita siapa? Ada orang yang menasehati seakan-akan tidak menerima, berubah mimik wajah kita, seakan-akan sempit dada kita dan yang seterusnya. Jangan. Jadikan diri-diri kita ini orang yang maftuh, terbuka untuk mendapatkan masukan-masukan dari orang lain, nasihat-nasihat dari orang lain, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencontohkan. Maka ikhwati fillahi ra'akumullah, kembali kepada pembahasan, apabila orang tersebut menyampaikan sebuah karunia dari Allah jalla wa ala dalam bab bersyukur, maka dipersilahkan. Tapi kalau dalam rangka berbangga, sangat-sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini ibarat pedang bermata dua, hati-hati. Karena niat seorang itu bisa berbolak-balik. Hati-hati. Jangan sampai niatnya untuk bersyukur ternyata masuk waswas syaitan, berubah menjadi dia ingin sombong, ingin berbangga, ingin dianggap dan yang seterusnya. Hati-hati dari makar-makar syaitan, wal iyadzubillah. Kemudian disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan hal ini pula, anna mahabbatal insana li nafsihi ay yakuna imaman fil khair. Apabila ada seseorang yang ingin menjadi imam, pemimpin, agar diikuti oleh orang banyak di sekitarnya dalam kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Wa nahwihi la yunafi haditsul bab. Dan yang semisalnya, maka ini tidak akan menafikan hadis yang sedang kita bahas. Karena di antara doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada hamba-hambanya di dalam Al-Qur'anul Karim ternukil kan, bagaimana Allah Jalla wa'ala menghikayatkan salah satu doa yang seharusnya dipanjatkan oleh seorang muslim adalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah pendamping-pendamping kami, istri-istri kami, anak-anak keturunan kami sebagai qurrata a'yun, yang melezatkan, yang membuat nyaman mata ini ketika melihatnya. Artinya apa? Mereka jadikan orang-orang soleh ya Rasulullah, ya Allah Subhanahu wa taala, afwan. Jadikan mereka orang-orang yang soleh ya Allah, taat kepadamu, taat kepada Rasulmu alaihi salatu wassalam. Di lanjutan doa tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan wa ja'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai imam, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang gagal faham akan melihat dari ayat ini, berarti Allah mengajarkan kita untuk sombong, menjadi pemimpin orang yang bertakwa, seakan-akan dia yang paling bertakwa. Ini doa. Maka yang demikian ini harus belajar lagi, bertawadhu, merendahkan diri, pelajari kitab-kitab para ulama. Ayo pelajari kitab-kitab para ulama, al-mufassirin terutama. Bagaimana mereka menafsirkan ayat demi ayat, dinukilkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Maka Allah Jalla wa'ala mengajarkan, waja'alna lilmuttaqina imama. Jadikan kami ya Allah sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Jadikan kami sebagai orang yang beramal soleh, kemudian amalan kami ini bisa menginspirasi orang banyak. Agar orang-orang yang bertakwa tadi melihat, oh, si fulan saja melaksanakan qiyamul lail, si fulan saja membaca Al-Quran setiap hari, si fulan saja melakukan umrah, si fulan saja berzakat, si fulan saja berpuasa Daud, dan yang seterusnya. Menjadi inspirasi bagi orang lain, dia akan mendapatkan pahala dari amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang-orang yang mengikutinya. Maka ini tidak menafikan bab, menafikan hadis al-bab yang sedang kita bahas. Bukan dalam rangka dia ingin berbangga, akan tetapi benar-benar dia ingin mendapatkan sebuah keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhwati fillah yarhamakumullah, dari sini para ulama memberikan sebuah faedah terkhusus kepada para aba, terkhusus kepada para ayah, atau mungkin juga masuk kepadanya ummahat, orang tua secara umum. Kalau seandainya kita memiliki kemampuan untuk mengajarkan anak-anak kita suratul Fatihah dengan bacaan yang benar, dengan tajwid yang benar, dengan hukum-hukum yang ada dan yang seterusnya, kalau kita mampu, lakukan. Jangan diwakilkan kepada mudarris yang ada di ma'had, musyrif yang ada di ma'had, kakaknya, adiknya dan yang seterusnya, jangan. Kenapa? Itu menjadi ladang pahala. Kalau anak kita besar, dewasa, sholat, yang dibaca Al-Fatihah, kemana pahalanya? Masuk kepada orang tua. Ini bahagian dari tafsir yang disebutkan oleh para ulama, wa ja'alna lil muttaqina imaman. Dia bisa memperoleh pahala yang luar biasa banyaknya ketika anak tersebut membaca Al-Fatihah dengan baik di dalam sholatnya, berkat sang ayah yang mengajarkan ketika kecil, berkat sang ibu yang mengajarkan ketika kecil, mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Anak-anak kita mengajarkan Al-Fatihah tersebut kepada cucu-cucu kita, anak-anak mereka, terus mengalir sampai kita berada di syurga Allah Subhanahu wa taala biidznillah taala. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, kalau yang berkaitan dengan amalan-amalan kebaikan, terkhusus ukhrawiyah, amalan-amalan akhirat, maka kita disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam firman-Nya, di dalam ayatnya, di dalam firmannya, falyatanafasil mutanafisun, hendaknya seorang itu berlomba-lomba dalam mengerjakan amalan-amalan saleh. Artinya jangan merendah, cukuplah si fulan yang mengerjakan puasa Daud, saya enggak usah ikut-ikutan. Cukuplah si fulan yang mengerjakan qiraatul Quran setiap harinya, saya enggak usah ikut-ikutan. Jangan, harus berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Ini dalam urusan-urusan ukhrawiyah. Tapi kalau dalam urusan duniawiyah, ada orang yang lebih baik sendalnya, ya sudah biar aja. Orang lebih baik sendalnya, pakaiannya dan yang seterusnya, maka biarkan. Apalagi yang lebih baik tersebut dari kalangan al-kuffar. Mereka yang memang diberikan bahagian duniawiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat fillah yarakumullah, riwayat yang berikutnya yang datang dalam sahih al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, diulangi riwayatnya oleh al-musannif, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalam nomor hadis ke 179. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu abdun, tidak akan sempurna keimanan seorang hamba, hatta yuhibba li jarihi, sampai dia mencintai kebaikan untuk tetangganya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia inginkan dari kebaikan-kebaikan pada dirinya. Hadis ini memiliki lafaz jarihi, tetangganya. Artinya apa? Artinya tetangganya yang bukan kerabat dia, tetangganya yang bukan siapa-siapanya dia, dia inginkan kebaikan ada pada tetangga tersebut, maka ini menunjukkan kesempurnaan iman yang ada pada diri orang tadi. Maka ketika kita menginginkan tetangga kita mendapatkan manfaat demi manfaat, karunia demi karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengharapkan karunia-karunia tersebut ada pada diri kita, maka menunjukkan kita bukan orang-orang yang mutakabbirun, bukan orang-orang yang sombong menginginkan sikap atau menginginkan sesuatu yang lebih tinggi daripada orang lain. Karena sekali lagi, sifat uluwan fil ard ini bisa mencegah kita masuk ke dalam jannah Allah wal'iyadzubillah. Jangan kita menginginkan untuk menjadi orang yang lebih tinggi. Ketahuilah bahwasanya apabila kita memiliki karunia sebesar apapun, di luar sana pasti ada orang yang memiliki karunia yang lebih besar daripada kita. Kita merasa diri kita kaya raya, di luar sana banyak orang yang kaya raya. Kita merasa diri kita yang paling zuhud, yang paling bisa menerima takdir Allah, yang paling bisa kona'ah. Orang-orang yang lain gak ada yang bersyukur, hanya saya yang bisa bersyukur. Ini keliru. Walaupun dia misalkan diberikan keterbatasan ekonomi, saya bisa bersabar. Orang-orang lain, nah, gak ada yang bersabar mereka itu. Ihtikor. Dia meremehkan orang lain. Jadi bukan hanya sekedar harta benda yang bisa membuat seorang kibir. Sikap-sikap ketika dia meremehkan orang lain, memandang rendah orang lain, si fulan jelek akhlaknya, si Alan khianat terus, si fulan terus dikomentari, si Alan, si fulan, si Alan, si fulan, enggak mau mencerminkan dirinya. Kalau saya, walhamdulillah saya tawadhu, walhamdulillah saya bersyukur, walhamdulillah saya zuhud, walhamdulillah saya wara', dan yang seterusnya. Ini hanya pemanis yang ada pada lisan-lisannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala wal'iyadzubillah telah memberikan dia istidraj. Seakan-akan dia sebagai orang yang paling zuhud, seakan-akan dia sebagai orang yang paling sabar, tapi karena sikap ihtiqar lil akharin, dia remehkan orang lain, dia juga masuk ke dalam firman Allah yang tidak disiapkan wal'iyadzubillah agar masuk ke dalam jannahnya. Karena yang harus kita pegang dua bentuk kesombongan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, batarul haqqi wa ghamtun nas. Kalau batarul haq, menolak kebenaran, biiznillahi ta'ala, orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada ahlu sunnah, as-salafiyun, biiznillahi ta'ala, bisa mencegah itu dari diri-diri mereka. Akan tapi tidak menutup kemungkinan, ada dari kalangan salafiyun, ada dari kalangan ahlu sunnah yang batarul haq, menolak kebenaran. Tapi dengan izin Allah Jalla wa'ala, mereka yang memang mencari al-haq, sekecil apapun dirinya di hadapan al-haq, sehina apapun dirinya di hadapan al-haq, pengorbanan apapun yang harus dia lakukan, maka dia akan lakukan itu semua. Ini yang pertama, biiznillah kita akan diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang mutawadhi'in. Amin Allahumma amin. Yang kedua ini yang agak repot, yang kedua ini yang agak sulit, terlebih di kalangan para talabatul ilm. Talabatul ilm ini bukan hanya santri, Talabatul ilm ini masuk kepada orang-orang yang hari-harinya bermajlis dengan majlis-majlis ilmu. Karena apa? Karena orang-orang yang hadir di majlis ilmu ini adalah al-mukhtarun. Memang orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang bisa meluangkan waktunya, mengorbankan waktunya, mengorbankan keluarganya, anak dan istrinya. Enggak mau dia berkumpul dengan anak dan istrinya. Kenapa? Demi menghadiri majlis ilmu, demi menuntut ilmu syar'i. Ini para talabatul ilm. Tapi penyakit besar yang ada di tengah-tengah para talabatul ilm yang kita semua harus minta tolong sama Allah Jalla wa'ala. Mohon kepada Allah Jalla wa'ala. Agar jangan sampai kita mudah mengihtikar orang lain. Batarul haqqi wa ghamtu annas. Meremehkan orang lain, memandang orang lain sebelah mata. Dia ta'limnya jarang-jarang, sepekan sekali, hari Ahad pagi tok. Itu pun kalau enggak sibuk. Dalam batinnya, saya tiap malam alhamdulillah hadir di majelis demi majelis. Ini sudah masuk kepada ghamtun nas, meremehkan manusia. Hati-hati. Ini penyakit yang di sampaikan oleh para ulama agar para talabatul ilm banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal kibr. Perbanyak doa ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesombongan, sifat sombong. Jangan sampai kita memiliki sifat al-kibr wa iyadzubillah. Kalau sudah sifat kibr ada pada diri kita, kita enggak akan rela kebaikan hingga pada orang lain. Kita tidak akan rela karunia Allah Jalla wa'ala ada pada orang lain. Kita akan hasad. Kita akan gak senang. Kita akan memandang bagaimana harta tersebut, karunia tersebut, ilmu tersebut, rajin tersebut, zuhud tersebut, rasa syukur tersebut ada pada orang lain, hilang dari dirinya. Karena kita gak senang. Ada yang menyaingi diri kita. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yara'akumullah. Pada bab yang selanjutnya, bab yang ke-20, dalam hadis yang ke-180 biiznillahi taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah menyampaikan bab yang baru, babu bayani tahrimi idza'il jar. Bab yang berkaitan dengan penjelasan bahwa orang-orang yang mengganggu tetangganya, artinya dia telah melakukan sebuah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dinukilkan oleh al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam riwayat beliau dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah, tidak akan masuk ke dalam syurga, man la ya'man, barang siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari bawa'iqahu, dari kejelekan-kejelekan dirinya. Yang akan dibahas di sini juga berkaitan dengan gangguan-gangguan secara fisik maupun gangguan-gangguan secara non-fisik. Kalau gangguan secara non-fisik, biidznillah ta'ala akan kita bahas, termasuk meremehkan mereka, kibr di tengah-tengah mereka, sombong dan yang seterusnya. Biidznillah ta'ala akan kita bahas pembahasan terkait hadis ini dan bab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.